Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita insyaallah akan menyelesaikan kitab Al-Jurumi ya. Nah, atau bisa jadi dua kali pertemuan dengan besok ya. Nah, artinya kita sekarang di ujung kitab dari kitab Matan Jurumi ya, yaitu akan memasuki bab Al-Mahfudhatu Minal Asma', bab isim-isim yang majrur, yang insya Allah akan kita selesaikan dalam dua kali pertemuan pagi ini dan besok pagi insya Allah ta'ala. Nah, dan untuk pekan depan kita akan memasuki lanjutannya kitab baru, yaitu kitab Mutamimah. Nah, Al-Mutamimah Adil Jurumiyah. Barakallahu fikum. Nah, silakan ada yang baca matan. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة. اسم yang مجرور. قال المخفوضات ثلاثة أنواع. اسم yang مجرور ada tiga macam. مخفوض بالحرف, مخفوض مجرور karena huruf. Nah, wa mahfudun bil idofa, dan mahfud karena idofa. Wa tabi'un bil mahfud, dan mahfud karena menjadi tabi', menjadi pengikut. Nah, barakallahu fikum. Ini adalah bab terakhir dari kitab yang kita pelajari. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab marfu'atil minal asma, bab isim-isim yang marfu'. Lalu disebutkan 6 isim-isim tersebut, disebutkan mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai dari membahas isim-isim yang marfu', kita membahas tentang isim-isim yang mansub, babul mansubati minal asma, bab isim-isim yang mansub. Disebutkan maful'un bihi, maful mutlak, maful li ajli, dorob, dan lain sebagainya. Telah lewat pembahasannya. Kemudian sekarang kita bahas babul mahfudhati minal asma, bab isim-isim yang mahfud. Nah, Musannif menyebutkan bahwa al-mahfudhatu salah satu anwa, isim yang mahfud itu ada tiga macam. Nah, sebagian ulama lainnya menyebutkan babul majrurati, babul majrurati minal asma, bab isim-isim yang majrur. Nah, dan artinya sama, al-khafdu dan al-jarru artinya sama, yaitu untuk memberikan istilah pengertian pada isim yang keadaannya kasro atau penggantinya kasro. Barakallahu fikum. Ada tiga macam. Yang pertama mahfudun bil harfi, mahfud karena huruf. Nah, huruf yang dimaksud adalah huruf khafat atau huruf jar. Nah, huruf khafat atau huruf jar. Nah, khafat untuk istilah ulama ahlul kufah, jar untuk istilah ulama ahlul basrah dan lainnya. Nah, artinya huruf ini, huruf jar, huruf khafat, menjadikan lafadz setelahnya, menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Menjadi majrur atau fi mahali jarin. Majrur seperti antum mengucap minal baiti. Fi mahali jarin seperti antum mengucap minhu. Nah, ketika bertemu dengan isim yang mu'rab dikatakan majrur atau mahfud. Ketika bertemu dengan isim yang mabni dikatakan fi mahali jarin atau fi mahali khafdin. Nah, dan penamaan harful jar, huruf jar, seperti penamaan harful nasbin, harfu jasmin. Nah, itu artinya apa? Dikatakan huruf jar karena huruf ini menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Sebagaimana antum memberi nama harful nasbin, kenapa? Karena menjadikan fi'il setelahnya menjadi mansub. Harfu jasmin, kenapa disebut harfu jasmin? Karena menjadikan fi'il setelahnya menjadi majzum. Nah, karena itu dikatakan di sini harfu jarin, harfu khafdin. Kenapa? Karena berkaitan dengan amalannya yang dia itu menjadikan isim setelahnya menjadi majrur. Nah, dan huruf jar disebut juga huruf idofa. Idofa artinya pengantar atau penyambung. Nah, sebagaimana kita katakan majrur bil mudof bil idofa, gitu ya. Kenapa? Karena adanya dua isim yang disambung seperti satu kata, dua isim tersebut. Nah, huruf jar disebut juga huruf idofa, artinya huruf pengantar atau penyambung. Kenapa? Karena huruf ini, huruf jar ini mengantarkan kepada makna fi'il yang datang sebelumnya kepada isim yang datang setelahnya. Karena huruf-huruf ini mengantarkan arti isim ke yang apa, mengantarkan arti fi'il yang datang sebelum huruf jar kepada isim setelahnya. Seperti antum berucap ajibtu min Muhammadin atau marartu bi Zaidin. Nah, di situ ada fi'il. Fi'ilnya apa? Ajibtu, dari ajaba, dari ajiba. Mana isimnya? Muhammadin. Ajibtu min Muhammadin. Aku mengagumi Muhammad. Atau marartu bi Zaidin, ada fi'il marra, kemudian ada isim berupa Zaid. Nah, di sini huruf jar juga disebut huruf idofa. Kenapa? Karena mengantarkan, karena apa? Mengantarkan arti fi'il yang datang sebelum huruf jar kepada isim yang datang setelahnya. Nah, ketika antum berucap ajibtu min Muhammadin, aku kagum terhadap Muhammad, atau marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Nah, maka fi'il ini sampai kepada isim. Ajibtu min Muhammadin, fi'il ini sampai kepada isim. Aku kagum terhadap Muhammad. Marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Maka tidak boleh dikatakan ajibtu Muhammadan tanpa huruf jar, dengan maksud memiliki arti maf'ulnya, makmulnya gitu ya. Atau marartu Zaidan, nah, ini enggak boleh. Marartu ajibtu Muhammadan, marartu Zaidan, enggak boleh. Fi'il tadi fi'il lazim, yang fi'il tadi lemah untuk beramal langsung bertemu dengan isim. Fi'il lazim yang lemah dalam beramal langsung bertemu dengan isim, sehingga butuh adanya pengantar. Berupa apa pengantarnya? Berupa huruf jar. Nah, sehingga untuk mengatakan ajibtu min Muhammadin marartu bi Zaidin, raghibtu fika, aku menyukaimu, raghibtu anka, aku membencimu. Nah, barakallahu fikum. Nah, berbeda kalau fi'ilnya fi'il muta'adi, maka langsung ketemu dengan isim tanpa diperantari oleh huruf jar. Syahidnya, huruf-huruf ini dikatakan huruf jar karena mengejarkan isim setelahnya. Dikatakan juga huruf idofa karena, kenapa? Karena mengantarkan makna fi'il yang datang sebelum huruf jar kepada isim setelahnya. Nah, artinya apa? Menjadikan fi'il lazim memiliki ma'mul, memiliki maf'ul, objek yang diperantari oleh huruf jar tadi. Enam. Lanjutan bacaan. Sebentar, tadi mahfudun bil harfi ya. Lalu setelah itu beliau berkata wa mahfudun bil idofa. Mahfud dengan idofa. Artinya jenis yang kedua dari mahfudhat adalah isim-isim yang mahfud karena idofa, karena mudofun ilai. Enam. Seperti antum berucap baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Khatamu dhahabin, cincin dari besi. Makrul lail, makar di waktu makar, berbuat tipu daya di waktu malam. Nah, di sini ada idofa. Enam. Mana makfud bil idofa di sini? Yaitu isim yang di belakangnya. Karena yang di depan disebut mudof, yang di belakang disebut mudofun ilai. Baitu Muhammadin, rumah milik Muhammad. Mana yang majrurnya? Muhammadinnya yang majrur. Makrul laili. Mana yang majrur? Lailnya. Nah, khatamu dhahabin. Mana yang majrur? Dhahabin. Nah, di situ yang dimaksud dengan majrur bil idhofa, yaitu isim yang kedua dari penyebutan dua isim yang ada. Nah, ada yang disebut mudhof, ada yang disebut mudhofun ilai. Nanti ada penjelasan tentang apa itu idhofa, ya. Insya Allah kita akan bahas idhofa di waktu mendatang, itu besok. Untuk menutup pertemuan Al-Jurumiyah, kita bahas tentang idhofa besok insya Allah ta'ala. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang huruf jar, ya. Nah, kemudian tabi'un lil mahfud, yaitu isim majrur setelahnya adalah majrur karena sebagai tabi', sebagai pengikut. Nah, yang tabi' ini adalah mufrad. Kalau jamaknya apa? Tawabi'. Ada berapa tawabi'? Yang telah kita bahas ada empat. Yang pertama tabi' sebagai na'at. Yang kedua ataf. Yang ketiga taukid. Yang keempat badal. Naam, itu ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana di sana ada tabi' yang marfu, tabi' untuk isim yang marfu dan juga yang mansub, demikian juga ada tabi' untuk isim yang majrur. Nah, nanti akan dibahas insyaallah besok melengkap sekalian dengan pembahasan majrur bil idhofa. Nah, kalau kita sudah mengerti dengan baik tentang tabi' lil marfu dan lil mansub, maka kita akan tabi' lil mahfud. Karena pembahasannya sama, ya. Pembahasan tabi' tawabi' baik untuk marfu'at, mansubat ataupun majrurat, itu pembahasannya sama. Nah, bedanya keadaannya saja. Ini sebagai fa'il sehingga tabi'nya marfu', yang itu sebagai maf'ulun bihi misalkan, sehingga tabi'nya mansub. Yang ini misalkan sebagai majrur bi hadzal jar, kemudian sehingga tabi' untuknya menjadi majrur. Nam ja'a Zaidun al-Aqilu, ra'aitu Zaidan al-Aqila, marartu bi Zaidin al-Aqili. Sama kan? Sama, bedanya adalah karena kedudukan matbu'nya saja. Kedudukan matbu'nya yang menjadikan kedudukan tabi' mengikuti kedudukan matbu'. Tabi' yang mengikuti matbu' yang diikuti. Nah, barakallahu fikum. Kalau tabi' kedudukannya, kalau bukan na'at, ya atop, ya badal atau taukid. Kalau matbu' kedudukannya bisa fa'il, bisa maf'ulun bihi, nah, bisa hal, bisa maf'ul fihi dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini lanjutan bacaan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fa'ammal mahfudhu bil harfi fahuwa ma yuhfadhu biman fahuwa ma yuhfadhu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wa biwawi wa rubba wa bimud wa mundhu Naam, ahsantum. Qala al-musannif rahmatullah, fa ammal mahfud fil harfi, adapun yang mahfud karena huruf, huruf apa yang dimaksud? Huruf jar, ya. Huruf jar. Fa ammal mahfud fil harfi, adapun isim yang mahfud dengan huruf, fa huwa yaitu ma yukhfadu bi min, yang mahfud yang majrur dengan min. Wa ila dan ila, wa an dan an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa hurufil qasami, wa hiya al wawu, wal ba'u, wa ta'u, au bi wawi, au bi wawin, wa rubba, wa mud, wa mundu. 6. Ya, kita baca, kita terjemahkan ulang, yaitu yang mahfud yang majrur dengan min, ila, an, ala, fi, ruba, huruf ba, kaf, lam, dan huruf kosam, huruf untuk sumpah, yaitu wawu, ba, dan ta, atau biwawi ruba, enam, atau dengan wawu ruba, wabimud, wamundu, enam. Barakallahu fikum. Tulisan antum biwawi rubah di situ ya. Sama semua ya. Biwawi rubah gitu ya. Biman itu bimin ya. Iya, wawu yang memiliki arti rubah. Disebutkan kemudian wawunya yang memiliki arti rubah. 6. Ahsantum. 6. Ini huruf-huruf jar yang disebutkan. Ada berapa? Coba dihitung. Min, huruf pertama. Kemudian yang kedua. Yang ketiga. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lam. Ya, berarti sudah 9 ditambah dengan kosam. Ya, huruf berikutnya apa? Al-wawu berapa? 10. 11? 12? 13? 14? 15? Berapa? 15 atau 16? 16, ya, ada 16. Ada 16 dan ada huruf dua, ada huruf yang sama. Yaitu apa yang sama? Yang sama adalah huruf ba. Ba ada di huruf sebelum huruf kosam, ada huruf ba kan? Kemudian di huruf kosam disebutkan ada juga ba. Gitu ya. 6. Dan juga wawu. Wawu disebutkan disebutan ada dua, yaitu wawu harful qasam kemudian wawu rubba. Nah, maksudnya yang double-double ini kalau dalam kitab yang lain disebutkan satu huruf. Ada berapa? 17. 15. Hah? 15. Semua huruf yang disebutan ada berapa kemudian yang sama dianggap satu. Lebih sedikit lagi harusnya. Tadi lebih sedikit lah. Dikurangi lagi. Berapa jumlah huruf yang disebutkan? 15. Min, dihitung ulang. Min. 1. Iya. Ila. An. Ala. Fi. 5. Ruba. 6. Alba. Kaf. Walam. 9. Alwal wawu. Walba. 10. 11. Ata. 13. Wawi ruba. 13 ya. Mud. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mud, mundu. 15. Berarti ada berapa jumlahnya? 15. 15 dikurangi yang sama ada? 1. 2. Ada 2. Ya, berarti dikuranginya 1, berarti jumlahnya berapa? 14. 6. Barakallahu fikum. ini huruf-huruf jar yang beliau sebutkan ada 14, dan di sana ada huruf jar lain yang enggak disebutkan dan telah lewat pembahasannya. Apa itu hurufnya? Ingat? Huruf jar lain yang enggak disebutkan pada pembahasan mustasna. Huruf apa? Huruf khala, ada, dan hasya. Khala, ada, dan hasya itu termasuk dari huruf jar. Nah, ketika kita niatkan huruf-huruf tersebut sebagai huruf jar, antum berucap qaum al-qaumu khala zaidin. Qaum al-qaumu khala zaidin. Qauma fa'ilun madin, qaumu fa'ilun marfu'. Kemudian khala harfu jarin, zaidin majrur bi khala. Nah, itu ya. Nah, kalau kita niatkan khala sebagai khala ada dan hasya sebagai huruf jar, dan juga bisa kita niatkan sebagai apa? Sebagai fi'lun madin, fi'lul istisna, maka kita katakan isim setelahnya mansub sebagai maf'ulun bihi. Qomal qomu qoma fi'lun madin, al qomu fa'il marfu, alamat rafi doma, khalanya di situ fi'lun madin, ya, mabni alal fatih muqaddar, fa'iluhum satir wujuban takdiruhu huwa, kembali kepada ba'dul madlul, ya, setelah lewat pembahasannya. Kemudian khala apa? Dibaca zaidan apa zaidin? Dibaca zaidan. Kalau diniatkan fi'il, diniatkan fi'il, maka dibaca zaidan. Qaumal qaumu khala zaidan. Nah, itu lewat pembahasannya di bab mustasna. Berarti kalau kita niatkan khala, ada, dan hasya sebagai huruf jar, maka isim setelahnya majrur. Qaumal qaumu khala zaidin. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Berarti ada berapa tambahan di situ? 3. Ada 3, 6. Lalu huruf jar lainnya yang enggak disebutkan di sini adalah hatta. Ada enggak hatta? Cari. Hah? Hatta. Ada enggak? Enggak ada. Tuh, tambah hatta. Hatta matla'il fajri. Huruf jar bukan? Huruf jar hatta matla'il fajr. Surat surat apa ini? Hatta. Ya, surat Al-Qadr. Al-Qadr ya. Hatta matla'il fajr. Aksantum. Surat yang sering dibaca ini karena kaitannya dengan tiap tahun ada Lailatul Qadar kan. Ya. Selalu diingatkan. Berarti huruf berikutnya hatta. Berapa sekarang jumlahnya? 18. Nah, tambah 2 lagi. 2 lagi yaitu mata. Mata juga huruf jar, tapi khusus untuk logo Hudail. Logonya orang-orang Hudail. Mata. 6. Dan satu lagi la'ala. Sehingga jumlahnya 20. Yaitu apa? Untuk logo Uqail. La'ala untuk logo Uqail. Kalau logo selain Uqail, la'ala itu min akhwati inna. La'ala itu min akhwati kina, inna, telah lewat pembahasannya ya. Kalau menurut logo Uqail, la'ala itu harful jar. Sehingga isim setelahnya dikatakan majrur. Namun khusus untuk mereka, logo mereka ini. Nah, kesimpulan bahwa huruf jar yang disebutkan di banyak kitab jumlahnya 20. Jumlahnya 20. 14 telah disebutkan di kitab Al-Jurumiyah. Ditambah 3 khola, ada, dan hasya. Ditambah lagi mata, hatta, ya, hatta 18. Ditambah lagi satu untuk khusus lugo Hudail yaitu mata, dan satu lagi lugo Uqail yaitu la'alla. Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya pembahasan kita tentang huruf jar yang disebutkan di kitab ini, kitab Al-Jurumiyah, itu terbagi menjadi 6 bagian. Huruf jar yang kita bahas sekarang terbagi menjadi 6 bagian. Maksudnya dari sisi penggunaan, dari sisi penggunaannya huruf jar tersebut terbagi menjadi 6 bagian. Ada huruf jar yang menjarkan isim dhahir dan isim mudmar. Ada huruf jar yang menjarkan isim dhahir dan isim mudmar. Mudmar itu isim dhamir maksudnya ya. Naam. Yaitu apa? Huruf jar, huruf tersebut, huruf-huruf tersebut yaitu min, ila, an, ala, fi, alba, dan lam. Naam. Min, ila, wa, an, ala, fi, alba, u, dan lam. Naam. Itu huruf jar yang mengejarkan isim dhahir dan isim mudmar. Contoh minal baiti untuk isim dhahir, minhu untuk isim yang mudmarnya. Ilaika isim yang mudmar, ilal madrasati apa isim yang dohirnya, ilal madrasati, ala syajaroti, ala sama, ya, untuk isim yang apa ini, yang dohir, yang mudmarnya alaika, alaihi, alaihim. Nah, kemudian fi, fil baiti untuk isim yang dohir, yang domirnya fihi, fika, fihim, alba. Nah, contoh isim yang dohir, ba, apa contohnya? Bi, bil kolami, bil kolami. Ya, untuk isim yang domir, yang mudmarnya bihi, bihim, bika. Nah, kemudian lam untuk isim yang dohir, contohnya lam li zaidin. Ya, lil masjidi. Untuk yang domi, yang mutmar, laka, laha, lahu. Nah ini ya. Jadilah ya. Iya. Lam bisa dibaca kasroh ketika bertemu dengan isim isim dohir, li zaidin. Gitu ya. Li zaidin, lil masjidi. Nah, kalau dibaca fathah nanti jadi lam ibtidaiyah. Nam lal masjidu dibacanya fa, dibacanya doma. Lal masjidu. Nam la, dibaca, nanti jadi lam tidak iya. Kalau untuk lam harfu jar dibaca kasro. Lamnya dibaca kasro lil masjidi. Dan di sini juga kita tanbih ulang bahwa huruf jar ketika jumlahnya dua huruf atau lebih maka dibaca sesuai dengan ejaan. Seperti kita ngucap apa tadi? Min. Nah, ila, ala, fi, yeah. Ini dua huruf atau lebih kan? Iya. Yeah. Nah, ada yang tiga huruf seperti rubba, tiga huruf rubba. Tapi ketika huruf jar itu berjumlah satu huruf, maka kalau huruf jar ini kita baca lepas dari isim, yaitu kita baca sendirian, maka kita berikan ejaan lengkap nama hurufnya. Misalkan al-ba'u, lengkap ya. Jangan antum baca ba. Ba. Lamu. Nah itu, misalkan di sana ada bil kolami, antum mengucap ba huruf harful jar. Nah, jangan, antum mengucap al ba'u harful jar, lengkap. Nah, jadi ketika huruf jar itu berjumlah satu huruf, maka kita beri nama lengkap hurufnya. Apa nama lengkap huruf? Ya seperti huruf hijaiyah yang kita hafal. Kita baca apa? Al ba'u atta'u alim. Al ba'u atta'u asa'u al aljimu al-ha'u, al-kha'u, ad-dalu, ad-dhalu, ar-ra'u, az-zayu, ya, as-sinu, as-sinu. Nah itu huruf jar, itu huruf-huruf hijaiyah yang namanya lengkap. Nah, barakallahu fikum. Huruf jar yang pertama, huruf hijaiyah yang pertama, apa yang pendapat yang kuat? Al-hamzatu, al-hamzatu. Nah, hamzah aja kita baca al-hamzatu, lengkap kan? Al-hamzatu. Yang hamzah ini bisa hamzah wasal, bisa juga hamzah qat'i. Al-hamzatu, al-ba'u, wa-tha'u, nam, a-ta'u, wa-tha'u, al-jimu, al-ha'u, dan seterusnya. Nah, di sini apa, pembagian pertama huruf jar yang menjarkan isim dhahir dan isim mudmar. Ada berapa tadi? Ada 7. Kemudian ada huruf jar yang menjarkan isim dhahir. Isim dhahir saja, yaitu al-kafu, hatta, dan al-wawu. Al-kafu, hatta, dan wawu. Kaf contohnya kazaidin, kal-asadi. Nah, enggak ada, enggak bisa mengejarkan isim mutmar. Enggak kita katakan kahu atau kaha. Nah, itu enggak. Karena ini khusus untuk isim yang dohir saja. Hatta, hatta matla'il fajri. Nah, hatta roksaha, hatta roksiha, akal tu samaka hatta roksiha, itu huruf jar hatta di situ. Al wawu, yaitu wallahi, ya, watini, wazaitun, wadduha, itu huruf-huruf jar yang mengejarkan isim, hanya isim dohir. Nah, kemudian yang ketiga adalah huruf jar yang mengejarkan khusus lafzul jalalah dan lafat rubah. Lafzul jalalah dan rafat rob, apa, bukan rubah, lafat robbi, rob. Ya, huruf jar yang hanya mengejarkan lafzul jalalah dan lafat rob. Yang rob ini mudhof kepada Ka'bah atau mudhof kepada ya mutakalim. Maka apa huruf jar di sini hanya satu, yaitu ta. Tallahi, tallahi, tarobbi Ka'bati. Nam sama tarobil Ka'bati sama tarobbi, tarobbi. Nah, berarti ta ini mengejarkan tiga. Pertama lafzul jalalah, tallahi apa artinya? Demi Allah. Tarobil Ka'bati artinya demi robnya Ka'bah. Demi rob penguasa Ka'bah. Tarobbi demi robku. Nah, itu ya. Ini berkaitan dengan ta. Jadi ta itu hanya itu dipakainya. Tidak dipakai selainnya untuk ta huruf jar yang dia itu huruf kosam. Kemudian berikutnya bagian yang keempat, huruf jar yang khusus mengejarkan ma istifhamiyah dan an mudbaro berserta dengan silahnya, yaitu fiilnya. Kaimah itu huruf jar, dia itu adalah kai, hanya kai. Kaimah untuk apa? Berasal dari kai, ma dan ha sakta. Asalnya ma, cuman karena maknya kemasukan huruf jar berupa kai, maka alifnya dibuang, maka menjadi kaimah. Kaimah kaf, ya, sukun, mim, fathah, kemudian ha sakta, ha yang disukun. Kaimah. Nah, untuk apa? Kaimah untuk apa? Nah, atau mengejarkan an beserta silahnya. Jitu kai tukrimani, jitu kai tukrimani. Telah lewat pembahasannya pada apa? Pada harfu nasbin, huruf nasab. Ada apa di situ? Ada kai, ya. Jitu kai tukrimani. Nah, takdirnya jitu kai an tukrimani. Apa takdirnya? Jituka lil ikrami. Nah, karena isim yang datang setelah fi'il an dan fi'il yang datang an yang mudmaro, yang disembunyikan, yang tidak terlihat beserta fi'ilnya, ditakdirkan isim yang majrur oleh kai. Jadi kai di sini memajrurkan apa? An mudmaro, an yang disembunyikan beserta dengan fi'ilnya. Apa tadi contoh kalimatnya? Jitu kai tukrimani. Jitu fi'il dan fa'il. Kai kai di situ 6. Kalau dalam pembahasan yang telah lewat dianggap sebagai harfu nasbin wa ta'lilin, ya kan? Huruf nasab dan ta'lil. 6. Tukrimani fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an mudmaro ba'da kai. Nah, gitu kan? Nah, sehingga Pak, apa ininya takwilnya, karena kai tadi harfu nasbin wa ta'al wan masdarin wa jarin. Diulang, kai tadi huruf apa? Huruf harfu nasbin wa masdarin wa jarin. Nah, karena dia itu huruf masdar, maka fiil setelahnya an dan fiil setelahnya bisa ditakwil sebagai masdar, yang sebetulnya yang menasabkan adalah an. Ketika yang masukkan an, kaidis tersebut sebagai huruf jarin, huruf jar. Maka takdirnya adalah jiktuka lil ikram, jiktuka lil ikram. Kayaknya seperti memiliki arti lam, itu maksudnya. Kaidis itu seperti memiliki arti lam untuk ta'lil, karena kaidis itu untuk ta'lil. Jiktu lil ikram. Nah, kemudian yang bagian kelima, huruf jar yang mengejarkan zaman muayyan lil madi wal hal, yaitu mud dan mundu. Mud dan mundu ini bisa mengejarkan untuk isim yang memiliki arti waktu yang telah lampau, dan ketika itu memiliki arti libtidail ghoya, sejak artinya, ya. Seperti maraituhu mundu yaumil jum'ah atau mud yaumil jum'ah. Aku tidak melihat dia sejak hari Jumat. Diartikan sejak. Nah, dan jika mengejarkan untuk isim yang memiliki arti hal, yaitu arti sekarang, maka mud dan mundu tersebut memiliki arti dorfiya, artinya pada atau di. Seperti antum berucap maraituhu mud yaumina, aku tidak melihat dia mud yaumina pada hari ini, atau mundu yaumina. Nah, dan mud dan mundu ini tidak bisa mengejarkan isim yang memiliki arti mustakbal, akan datang, sehingga tidak boleh dikatakan la arohu mundu godin, itu tidak boleh. Ma la arohu mundu godin, aku tidak melihat dia sejak besok, ini salah. Aku tidak melihat dia sejak besok, ini ucapan yang salah, tidak boleh diucap la arohu mundu godin atau mud godin. Nah, barakalafikum. Yang keenam, bagian yang keenam, yaitu huruf jar yang hanya mengejarkan dhamir gaib mudhakar, seperti antum mengucap rubbahu rajulan laqaitu, rubbahu rajulaini laqaitu, dan seterusnya. Enam, barakalafikum. Enam, itu yang berkaitan dengan pembagian huruf jar. Huruf jar, ada berapa pembagian huruf jar? Ada enam. Pertama, huruf jar yang mengejarkan isim dhahir dan mudmar. Yang kedua, hanya mengejarkan isim dhahir, ada berapa ini jumlahnya? Tiga. Yang jenis yang pertama, yang mengejarkan isim dhahir dan mudmar, ada berapa? Ada tujuh. Yang jenis kedua, isim yaitu huruf jar yang mengejarkan isim dhahir saja, ada berapa? Ada tiga. Yang ke jenis yang ketiga, isim yang ketiga adalah huruf jar yang hanya mengejarkan lafzul jalalah dan lafat rob, ada berapa? Ada satu, yaitu ta. Kemudian huruf jar yang hanya mengejarkan ma istifhamiyah dan an beserta silahnya, yaitu ada satu berupa kai. Lam, yang kai tersebut artinya lam. Kemudian yang jenis yang kelima, bagian yang kelima, huruf jar yang hanya mengejarkan zaman muayyan lil hal wal hal, lil madi wal hal, untuk mengejarkan zaman yang jelas yang memiliki arti lampau dan sekarang, yaitu mud dan mundu. Jenis bagian yang keenam, bagian yang keenam, huruf jar yang hanya mengejarkan dhamir ghaib mudzakkar mufrad atau isim dhahir nakira, yaitu rubba. Naam, rubba, contohnya rubbahu rajulan, rubbahu rajulaini, rubbahu rijalan laqaitu, atau rubba rajulin salihin laqitahu. Naam, insyaallah apa yang tadi disebutkan akan antum dapatkan di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi, ya. Jadi kalau sekarang enggak bisa menulis apa yang disampaikan, hanya antum dengar dulu dan paham semampunya, nanti antum baca lengkapnya di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi, ada pembagian tersebut. Termasuk juga nanti ada penjelasan tentang ma'ani huruf jar. Itu ada di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi, dibaca di situ. Karena ma'aninya sangat banyak. Kalau kita baca ma'ani-ma'ani ini, maka akan butuh beberapa kali pertemuan, bukan hanya sekali dua kali, butuh beberapa kali pertemuan. Sedangkan yang di matan jurumiyah di sini hanya memahamkan tentang ada berapa huruf jar, gitu ya, dan bagaimana penggunaannya dan bagaimana syahidnya, kan gitu. Huruf jar jumlahnya 15, syahidnya ketika isim kemasukan huruf jar menjadi majrur, karena itu disebut makhfud bil harfi, ya kan? 6. Sebatas itu anunya yang dipahamkan. Adapun artinya dan lain sebagainya enggak disebutkan di sini. Kenapa? Karena itu nanti di kitab lanjutan. Bisa dipahami di kitab lanjutan. Yang penting sekarang bisa mengerti isim-isim yang mahfud. Pertama, mahfud dengan apa? Harful jar. Ada berapa huruf jar? Ada 15 yang disebut, ada 14 yang disebutkan di sini. Yang disebutkan di kitab lain ada tambahan jumlahnya 6. Jadi ada berapa? 20, maka 20 ini dihafal supaya antum mengerti kalau huruf ini ketika muncul dalam satu kalimat berarti huruf jar. Nah, terbatas kan. Dan yang paling sering keluar adalah yang disebutkan di kitab ini yang jumlahnya 14 tadi, itu sering keluar. 6. Barakalafikum. 6. Adapun ma'aninya, ma'aninya sangat banyak, setiap huruf jar memiliki arti. Contoh misalnya ini untuk melengkapi ya, kita akhiri dengan contoh untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan besok, penutupan yaitu membahas tentang idhofa dan tabi' lil mahfud. Contoh di sini, huruf jar yang berupa min. Nah, telah dirangkum atau telah di jelaskan di kitab Al-Mumtak fi Ilmi Nahwi. Huruf jar berupa min memiliki, pertama memiliki arti tab'id, lalu disebutkan contohnya. Dan apa arti tab'id? Yang kedua memiliki arti bayanul jins. Yang ketiga memiliki arti muradib alba, sama dengan nartiba. Yang salah tadi, membuka lembarannya jobel. Ulang, yang pertama memiliki arti tab'id, yang kedua memiliki arti bayanul jins, yang ketiga memiliki arti alib tidak, yang keempat memiliki arti at-ta'lil, yang kelima memiliki arti al-badal, yang keenam memiliki arti muradif an, menyamai an, yang ketujuh muradif ba, menyamai ba, yang kedelapan muradif fi, menyamai fi, yang kesembilan tansis at-tansis alal umum, yang kesepuluh at-taukid taukidul umum, itu yang kesepuluh. Lalu setelah itu masuk ke huruf jar yang kedua yaitu ba. Berarti ada 10 arti yang disebutkan di kitab Al-Mumtak untuk arti min. Kalau kita bahas lama kan? Sehingga nanti itu antum bisa dapatkan di kitab tersebut atau kitab yang lain yang akan kita pelajari insyaallah taala tentang arti-arti huruf jar. Karena huruf jar tersebut memiliki beberapa arti. Tab'id seperti antum berucap akhadtu minad dirham. Akhadtu minad dirham artinya aku mengambil sebagian dirham. Yang min ini ketika memiliki arti tab'id, dia itu lafat, dia itu layak untuk layak diganti lafat ba'd. Akhadtu minad dirham artinya akhadtu ba'd dirham. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Min di situ untuk tab'id. Artinya apa? Sebagian, tab'id artinya sebagian. Dan di antara manusia atau sebagian manusia ada yang berkata. Bukan artinya min itu dari, namun artinya sebagian. Akhadtu minad dirham, aku mengambil sebagian dirham. Bayanul jins. Fajtanibu ridza minal awthan. Yuhallawna fiha min asawira min dahab. Di situ minnya memiliki arti min untuk bayan, yang biasanya diartikan ada berupa. Min disitu arti berupa karena menunjukkan arti bayan, penjelasan ya. Atau terkadang tidak diartikan karena memiliki arti penjelasan saja. Yuhallawna fiha min asawira min dahab, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang emas. Fajtani buridza minal awfan, jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu. Dan ketika min ini memiliki arti bayan, memiliki arti bayanul jins, maka min tersebut sah pemberitaannya dengan maka isim setelah min itu sah pemberitaannya dengan isim sebelum min. Sehingga tadi disebutkan bisa dikatakan al-asawiru min al-asawiru hiya dahabu aridzu hiyal awthan, sah pemberitaannya, sah dijadikan seperti khobar gitu maksudnya. Itu dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok yang sekaligus menjadi penutupan pelajaran kita ya, yaitu kita akan bahas tentang al-idhofa, majrur bil-idhofa, dan tabi' lil-majrur. Kesimpulan kita pada pagi hari ini, pembahasan kita pada al-mahfudhatu minal asma, isim-isim yang mahfud, yang majrur, disebutkan jenis yang pertama dari isim yang mahfud adalah mahfud bil-harfi, mahfud karena huruf, ya huruf yang dimaksud adalah huruf jar, yaitu isim yang menjadi majrur ketika diawali oleh huruf jar. Yang huruf jar tersebut berjumlah 20, disebutkan di kitab ini sebanyak 14. Farqulikum. Kemudian huruf jar ini ada yang beramal mengejarkan isim dohir dan domir mutmar, ada yang hanya mengejarkan isim Tohir, ada yang mengejarkan isim lafzul jalalah, lam dan rob. Ada yang tadi disebutkan beberapa perincian, dan di sana ada pembahasan lain yang tidak cukup waktu untuk menyampaikan, yaitu tentang huruf jar terbagi menjadi tiga. Ada harful jar asli, kemudian ada harful jar zaid, dan harful jar sabihun bi zaid. Huruf jar terbagi menjadi tiga. Ada harful jar asli, ada huruf jar apa yang kedua zaid, dan yang ketiga sabihun bi zaid. Nah, dan insyaallah akan antum dapati penjelasan ini dengan lengkap pada pembahasan kitab berikutnya, atau kalau ingin membaca kitab yang mudah dengan bahasa terjemahan, yaitu antum bisa dapatkan di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi nanti, insyaallah jika sudah terbit. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Seperti yang semalam ada kan ada kulan nahar, itu bisa diartikan seharian. Yang apa? Kulan nahar. Kulan nahar. Oh, ini pertanyaan tadi malam. Kulan nahar. Ya, saat bisa. Kulan nahar satu hari penuh, atau seharian. Karena kul di situ memiliki arti, kesemuanya. Kulan nahar berarti semua hari. Maksudnya dalam satu hari itu dari pagi sampai sore. Yang pada contoh apa? Masya itu kulan nahar. Ya, artinya aku berjalan seharian. Aku berjalan satu hari penuh. Ya, asantum. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.